está tua. Alai unama paro biu, ma biarau sotu la senu. Jujur sejujur ni jujur na rahasia. Penghianat tahu tersohon mantan ini karena kau benasongona berjuang mau nabuju doa. Jujur ni.